saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ya, para penghafal Al-Quran dalam Islam itu kedudukannya begitu mulia. Ya, tentu tidak patut mereka itu dikaitkan dengan radikalisme. Ya, para ahlul Quran adalah orang-orang yang terbaik. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, beliau masih dalam kitabnya At-Tibyan mengisyaratkan bahwa orang yang dekat dengan kewalian sebagai wali Allah adalah para ahlul Quran. Ya, di mana Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau membawakan ya hadis dalam bab yang sama, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu wali Allah, maka sungguh telah mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Nawawi menukil kalam dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, "In lam yakunil ulama'u awliya' Allahi falaysa lillahi wali." Kalaulah para ulama itu bukan wali Allah, maka Allah itu tidak memiliki wali. Sedangkan dalam nas Al-Qur'an, ya, Allah sebutkan orang-orang yang Al-Quran itu ada di dalam dadanya, maka mereka lah para ulama. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Ankabut, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Ya, bahkan Al-Quran tersebut merupakan ayat-ayat yang jelas yang itu ada di dalam dada orang yang berilmu. Ya, orang yang hafal Quran maka dikatakan sebagai orang yang berilmu, ulama. Ya, sedangkan di hadis Nabi SAW menegaskan, ya, ulama itu ditegaskan oleh para ulama bahwa ulama adalah wali Allah. Tidak boleh kita mengganggu para wali Allah. Ya, dan juga para ulama telah mewanti-wanti, ya, dari mengganggu atau mengejek, ya, atau ya menjelek-jelekkan, ya, para wali Allah, para ulama, para hufaz Quran. Ya, di mana Al-Imam Ibnu Asakir beliau berkata, "Wa'lam anna luhumal ulama'i masmumah." Ketahuilah bahwasanya daging para ulama itu beracun. "Wa'adatullahi limuntahiki wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihi ma'lumah." Dan Allah biasa yang merobek, yang mengoyak, ya, stirai orang-orang yang biasa menjelekkan para ulama tersebut. Itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "وَمَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ." Barang siapa dia, ya, melancarkan celaan dengan lisannya kepada para ulama, maka Allah akan berikan dia ujian berupa mati hatinya sebelum dia meninggal. Ya, maka tidak boleh kita yang menghinakan atau menjelekkan, ya, atau mengintimidasi para hufaz Quran yang notabene mereka adalah orang-orang yang mulia dalam agama Islam ini. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.